Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk membaca syarah Kitabil Kabair li Fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masih dalam bab al-fush, yang mana di kesempatan sebelumnya kita membaca penjelasan dari Syekh hafizallahu taala yang mana menjelaskan bahwasanya seorang muslim adalah orang yang menjauhi perkara yang keji, yang buruk, baik itu berupa ucapan ataukah perbuatan, dan tidak ikut serta dalam menyebarkan perkara-perkara yang keji tersebut di tengah-tengah manusia. Nah, hal itu disebabkan karena apa yang sampai kepada seseorang dari berita-berita itu terkadang adalah sesuatu perkara yang dusta. Kalaupun itu sesuatu yang benar beritanya, maka tidak sepantasnya seorang itu untuk ikut serta menyebarkan berita tersebut terkait saudaranya yang mana dia melakukan suatu kesalahan, melakukan perbuatan kejelekan, perbuatan keji, disebabkan yang namanya seorang muslim bukanlah orang yang maksum. Seseorang itu terkadang terjatuh kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan tersebut tidaklah akan merusak, mengoyak ketakwaan seseorang manakala orang tersebut beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wallazi na idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat dari orang yang bertakwa. Di antaranya mereka adalah orang-orang yang ketika melakukan perbuatan fahisyah ataukah mendzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat tentang kebesaran Allah, mengingat akan azab Allah Subhanahu wa taala atas mereka orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan, yang kemudian mereka beristighfar terhadap dosa-dosa mereka, bertobat, yang mana tidak ada yang mengampuni dosa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak terus-menerus terhadap apa yang mereka perbuat dalam kondisi mereka mengetahuinya. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala setelah menyebutkan ayat ini, fa fi'lul fahisyah la yakhdas taqwa idza istaghfara al-insan wa taba, maka perbuatan fahisyah itu tidak mengoyak ketakwaan ketika seorang tersebut beristighfar dan bertobat. Wa qad ja'a fil hadits anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sungguh telah datang hadis dari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda setiap bani adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah mereka orang yang bertobat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda laulam tudnibu la dhahaballahu bikum wala ja'a biqaumin yudnibuna fastaghfirullah fayaghfir lahum, sekiranya kalian itu tidak melakukan perbuatan dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan, melenyapkan kalian, dan akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Naam. Maka yang terpenting di sini bukanlah seseorang itu tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, karena yang namanya manusia pasti berdosa, ya, terjatuh kepada kesalahan. Akan tapi yang terpenting di sini ketika seorang melakukan perbuatan maksiat kemudian dia kembali bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya seseorang itu tidak ikut serta menyebarkan kejelekan, kesalahan saudaranya. Akan tapi yang semestinya adalah seseorang tersebut berusaha untuk menutupi aib saudaranya, menasihatinya antara dirinya dengan saudara tersebut agar supaya saudara yang terjatuh kepada kesalahan dan dosa itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama itu adalah nasihat dan merupakan jalannya mereka ulama salaf, ketika menasihati berusaha mereka melakukan, ya, secara sembunyi-sembunyi. Tidak mengumumkannya secara rahasia mereka dalam memberikan nasihat kepada saudaranya. Ya, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala beliau mengatakan wa kana salaf idza aradu nasihata ahadin wa'aduhu sirran hatta qala ba'dhum man wa'adha akahu fima baina wa bainahu fa huwa nasihah wa man wa'adahu wa man wa'adahu ala ru'usin nas fa innama wabahu. Ya, Dahulu salaf ketika mereka menasihati salah seorang, maka mereka menasihatinya secara rahasia. Hingga sebagian mereka mengatakan barang siapa yang menasihati saudaranya antara dirinya dengannya, maka itulah nasihat. Dan barang siapa yang dia menasihatinya di hadapan manusia, maka itu adalah merupakan ya melecehkan, merendahkan saudaranya tersebut. Nah, ya, Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, ta'amadni binushika fin firadi wa janibni nasihah fin jama'ah, fa innan nusha bainan nasi na'un minat taubihi la ardu istima'ah, wa in khalaftani wa ansayta qawmi falan tajza' idza lam tu'tin ta'ah. Berikanlah nasihat kepada diriku ketika aku sendirian, dan jauhilah nasihat itu di tengah-tengah manusia, karena sungguhnya nasihat yang dilakukan di tengah-tengah manusia itu merupakan bentuk dari meremehkan, merendahkan yang aku tidak suka untuk mendengarkannya. Ya, dan jika engkau menyisihi dan tidak menuruti perkataanku ini untuk memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, tidak memberikan nasihat secara terang-terangan, maka jangan kau marah ketika aku tidak mengikuti apa yang kau nasihatkan. Ya, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau pun pernah mengatakan, al-mu'min yasturu wa yansah wal fajir na'am yahtaku wa yu'ir. Na'am, seorang mukmin itu adalah orang yang menutupi aib saudaranya dan memberikan nasihat. Na'am, ya, sedangkan orang yang fajir adalah orang yang mencela, meremehkan, merendahkan, ya, menasihatinya secara terang-terangan. Na'am, yang Fudail bin Iyad, perkataan beliau ini kemudian diberikan komentar oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala, fahadal ladhi dhakarul Fudail min alamatin nushi, wawa anan nusha yaktarin bihi as-satr wa ta'ir yaktarin bihi al-i'lan. Maka apa yang disebutkan Fudail bin Iyad ini merupakan tanda, ya, dari tanda-tanda bahwasanya orang tersebut memberi nasihat, di mana nasihat itu bergandengan dengan menutupi aib saudaranya, melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Adapun merendahkan, melecehkan, ya, itu berkaitan dengan ketika dia ya terang-terangan di dalamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka sepantasnya seorang muslim untuk berusaha menutupi aib saudaranya, memberikan nasihat antara dirinya dengannya, tidak melakukan secara terang-terangan. Meskipun tentunya terkadang suatu nasihat dibutuhkan untuk dilakukan secara terang-terangan, perlu untuk dibuka, disingkap, ya, kejelekan orang tersebut, manakala ketika menutupinya justru semakin menambah, ya, orang tersebut melampaui batas, atau dia melakukan kejelekan, keburukan, kemaksiatan tersebut secara terang-terangan, ya, maka yang demikian perlu untuk memberikan nasihatnya pun secara terang-terangan pula. Naam. Ya. Barakallahu fik. Terkadang yang demikian diperlukan untuk dilakukan secara terang-terangan. Manakala menyembunyikannya justru semakin menambah melampaui batas keburukan dia. Ya. Ataukah dia melakukan dosa dan kemaksiatan tersebut secara terang-terangan? Naam. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau mengatakan wa amma idza adhara ar-rajula aw rajul munkarat wajib al-inkaru alaihi alaniyah. Ya. Adapun apabila seorang itu menampakkan kemungkaran-kemungkarannya, melakukannya secara terang-terangan, maka harus mengingkarinya secara terang-terangan pula. Naam. Dalam kesempatan yang lainnya, beliau juga mengatakan fal munkaratu dhahirah yajibu inkaruha bi khilafil batinah. Fa inna uqubataha ala sahibiha khassah. Kemungkaran-kemungkaran yang nampak yang dilakukan secara terang-terangan harus diingkarinya terang-terangan pula. Berbeda kalau dilakukan secara sembunyi. Ya, karena ukubahnya itu bagi pelakunya secara khusus. Naam. Ya. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala ketika beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Beliau mengatakan lakin dalat nusus ala an hadza muqayyad bima idza kana satar khairun. Ya. Akan tetapi nas-nas itu menunjukkan tentang bahwasanya ini terikat dengan apabila kalau menutupi aib tersebut sesuatu yang ya lebih baik. Nah, maka hendaklah seorang itu menutupi aib saudaranya kalau itu mendatangkan kebaikan. Dan dalam hal ini menutup aib itu ada tiga macam. Yang pertama, jika menutup aib tersebut adalah suatu kebaikan. Yang kedua, ya, menutup aib justru sesuatu kejelekan. Yang ketiga, tidak nampak, tidak diketahui apakah itu sesuatu yang lebih baik ataukah lebih buruk ketika menutupnya. Adapun manakala menutup aib tersebut sesuatu yang lebih baik, mendatangkan kebaikan, maka berarti sesuatu yang terpuji, yang dituntut. Contohnya kata beliau, apabila seseorang melihat ya orang yang berakhlak, ya, orang yang memiliki agama, ya orang yang ma'ruf tentang reputasinya yang baik. Naam, kemudian terlihat dia terjatuh kepada suatu kesalahan, ya, suatu dosa. Naam. Ya. Dan diketahui ternyata orang ini juga orang yang menyesali atas perbuatannya. Maka kondisi yang semacam ini, kata beliau, satrun mahmud. Menutupnya, aib saudara yang tersebut adalah sesuatu yang terpuji. Sesuatu yang lebih baik. Kalau demikian keadaannya. Naam, kalau seperti itu kondisinya. Sehingga perlu dilihat. Kemudian yang kedua, apabila menutup aibnya tersebut justru sesuatu yang lebih buruk, karena semakin menjadikan orang ini melampaui batas. Seperti seseorang yang engkau mendapati melakukan suatu dosa dan kemaksiatan, melakukan kedzaliman kepada orang lain, ya, dan apabila engkau menutup perbuatan kejelekannya tersebut, ya, tidaklah menambahkan justru kejelekan, melampaui batas. Maka dalam kondisi yang semacam ini, kata beliau, menutupnya ada sesuatu yang tercela. Maka sepantasnya untuk disingkap keadaan dia, ya, sampaikan kepada orang yang nanti akan memberikan nasihat, mendidiknya, mentakdibnya. Fayajibu an yaksifa amrahu liman yakumu ta'dibahu. Ya, maka ya wajib untuk menyingkap perkara tersebut kepada orang yang nanti akan ya memberikan pendidikan padanya. Misalnya kalau dia seorang istri, sampaikan kepada suaminya. Ya, kalau dia seorang anak, sampaikan kepada orang tuanya. Kalau dia seorang guru, mudarris, sampaikan kepada mudir madrasah tersebut, dan seterusnya. Perlu disampaikan, perlu dijelaskan tentang hakikat keadaan dia. Ya, naam. Karena kalau dibiarkan justru ya sesuatu yang akan mendatangkan kejelekan, justru menambah dia melakukan perbuatan yang melampaui batas. Nah, kemudian yang ketiga, tidak diketahui mana yang lebih baik, apakah menutupinya ataukah menyingkap aibnya tersebut. Maka kondisi yang semacam ini, kata beliau, nah, ya, asalnya adalah untuk menutupi aib saudaranya tersebut. Nah, meskipun demikian berusaha dia untuk mencari, ya, nah, perkaranya orang ini. Jangan dibiarkan. Bisa jadi setelah jelas nampak ternyata, nah, untuk menyingkap kondisi keadaan dia tersebut lebih baik keadaannya. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa dilihat dalam penjelasan beliau dalam syarah Arba'in An-Nawawi. Naam, terkait tentang hadis ini. Al-muhim, dalam hal ini sepantasnya seorang muslim untuk berusaha. Ya. Naam. Berhati-hati dalam permasalahan ini. Tidak begitu mudah untuk menerima suatu berita kemudian menyebarkannya. Cukuplah seorang itu dikatakan dusta menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Cukuplah seorang itu berdosa ketika menyampaikan setiap kali apa yang dia dengar tanpa meneliti terlebih dahulu tentang kebenarannya, yang terkadang ternyata suatu kedustaan. Berarti dia menyebarkan kedustaan dan teranggap sebagai pendusta. Bisa jadi suatu kebenaran, tapi perlu diingat yang namanya seorang manusia itu tidak terlepas dari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan ini tidak akan merusak ketakwaan seorang manakala orangnya ya beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian berkata Syekh Hafidzallahu taala, fa katsirun minan nas al'an la takhlu majalisuhum illa bil haditsi 'anil nas. Fulan 'amila kadza, fulan akhta'a fi kadza, wa hadza la yajuzu bainal muslimin. Maka banyak di antara manusia sekarang ini majlis-majlis mereka tidaklah kosong kecuali membicarakan orang lain. Fulan telah berbuat demikian dan demikian. Fulan ya salah dalam perkara demikian dan demikian. Ya, ini tidak diperbolehkan di tengah-tengah kaum muslimin. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sungguhnya orang-orang yang mencintai tersebarnya perbuatan fahisyah di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka adab yang pedih di dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah, dan Allah mengetahui dalam keadaan kalian tidak mengetahuinya. Fa idza sa'atin fahisatu fin nas hainaha yatasahalu ahlul fisq wal ma'asi bi amalihim. Maka apabila suatu kekejian, keburukan itu menyebar di tengah-tengah manusia, maka ketika itu mereka orang-orang fasik, ahlul ma'asi, akan bermudah-mudahan dengan amalan-amalan mereka dari keburukan, kefasikan, kemaksiatan tersebut. Ya, akan bermudah-mudahan. Walisanu halim yakul, dan lisan hal mereka mengatakan, madama hadha hasilan wa yahduf fanahnu lalau ma'alaina. Selama ini sesuatu yang terjadi, terwujud, ya, maka tidak ada jalan atas kita dari perbuatan-perbuatan ini. Sesuatu yang biasa telah menyebar di tengah-tengah manusia. Fayuh syahina idin antasuhulal maksiyah fi nadhurihim. sehingga dikhawatirkan ketika itu akan terasa remeh ringan kemaksiatan di pandangan-pandangan mereka, ya, menganggap dengan demikian sesuatu yang sepele, ringan. Wakan hada sababan liziadati irtikabil ma'asyi, sehingga ini menjadi sebab semakin bertambahnya melakukan dosa dan kemaksiatan. Apa sebabnya? Ketika perkara-perkara keji tersebut menyebar di tengah-tengah manusia, menjadikan mereka orang-orang fasik, ahlul ma'asi, ya, bermudah-mudahan atas dosa dan kemaksiatan mereka, ya, na'am, semakin menjadikan mereka, ya, bertambah untuk melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Sehingga kata beliau, fal aula antustara, maka yang lebih utama adalah untuk ditutupi. Fahada wal afdhal lil mujtama, maka ini sesuatu yang lebih utama, ya, untuk masyarakat. Wal hasil anna idza sya'atil fahisyah saula irtikabul ma'asi wa tasahhal fusaqu biha. Al hasil bahwasanya ketika al fahisyah itu menyebar, maka, ya, ringan untuk melakukan kemaksiatan, dan orang-orang fasik itu akan bermudah-mudahan padanya. Ya, wa hina idin tahadutsul adawah wal baghdha bainal muslimin was'udzan wa tafakku fil mujtama, sehingga ketika itu muncullah permusuhan, kebencian di antara kaum muslimin, dan su'udzan di antara mereka. Wa fi waqil amr fa innal ladzi yatawalla isha'atu dzalika fil mujtama wal munafiqun, dan kenyataannya bahwa saya yang melakukan penyebaran terhadap berita-berita yang keji tersebut di tengah-tengah masyarakat itu, yang melakukan biasanya adalah mereka orang-orang munafik. Fala tad'u lahum sabila ila dzalik, maka jangan biarkan kalian itu, ya, membiarkan satu jalan pun untuk mereka, ya, untuk melakukan perbuatan ini. Wa hadhil ayah ja'at fi siyakil haditsatil ifk, dan ayat ini datang dalam urutan tentang berita, ya, kebohongan. Haitsu ramal munafiquna ummal mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bil fahisyah, di mana orang-orang munafik menuduh ibunda kita ummul mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melakukan perbuatan fahisyah, waliyadu billah, ya, fi kisatil ifki, tentang berita bohong tersebut, berita dusta tersebut. Wa ba'dul mu'minin in khada'a wa saddaqa hadha syai'ah, dan sebagian orang yang beriman tertipu, terperdaya, dan membenarkan berita ini. Wa sara yatahaddatsu biha, dan akhirnya pun mereka, na'am, membicarakan tentang hal ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, laula in sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Ya, mengapa ketika kalian mendengar berita bohong tersebut, ya, orang-orang yang beriman itu tidak berprasangka terhadap diri-diri mereka sendiri, prasangka kebaikan terhadap diri mereka sendiri, ya, dan mengatakan ini adalah merupakan berita bohong yang nyata. Ya, semestinya ketika seorang itu mendengar suatu berita kejelekan, keburukan terkait saudaranya, nah, hendaklah, ya, ia mengedepankan husnuzon, ya, nah, memposisikan saudaranya sesuai dengan kondisinya. Ya, perhatikan di sini, laula in sami'tumu dhannal mu'minina wal mu'minat bi anfusihim khaira. Mengapa ketika kalian mendengar berita bohong tersebut, orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita tersebut, tidak berprasangka kebaikan untuk diri mereka sendiri, dan mengatakan ini merupakan kebohongan yang nyata? Ya, kedepankan terlebih dahulu husnuzon terhadap saudaranya. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, ya, mengapa mereka tidak mendatangkan 4 saksi atasnya? Naam, ya, kita minta dalil, bukti terhadap berita yang disampaikan terkait kejelekan, keburukan saudara kita, apa buktinya si fulan demikian dan demikian, si Alan demikian dan demikian, mana buktinya? Nah, jangan menerima begitu saja. Lihat, laula jau alaih bi arba'ati syahadah, minta bukti, saksi terlebih dahulu. Jangan mudah begitu saja membenarkan setiap berita yang sampai kepadanya. Nah, ya, minta buktinya, minta dalilnya, ya, terhadap berita yang disampaikan sebut tentang kebenarannya. Apa buktinya, apa dalilnya kalau demikian dan demikian? Fa illam ya'tu bi syuhada fa ulaika indallahi mul kadzibun. Maka ketika mereka tidak mendatangkan saksi-saksi tersebut, maka mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dusta. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fi ma fa'tum fi 'adzabun 'adzim. Ya, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya ya kepada kalian dalam kehidupan dunia dan akhirah, ya, niscaya akan menimpa kepada kalian azab yang pedih. Naam, fal munafiqun la yastaghrib minhum hadza. Maka orang-orang munafik tidak aneh, tidak asing dari mereka melakukan perbuatan yang semacam ini. Kenapa demikian? Li'anna munafiqun, karena mereka adalah orang-orang munafik. Wa isha'atul fahishati daydanhum, di mana menyebarkan perkara-perkara keji di tengah-tengah manusia itu merupakan kebiasaan mereka. Walakinna ba'dal mu'minina waqa fi hadza wa saddaqal munafiqin. Akan tapi yang amat sangat disayangkan dalam hal ini, sebagian orang yang beriman terjatuh dalam perkara ini dan membenarkan mereka orang-orang munafik. Wa sara yatakallam bikalamin, sehingga berbicara sesuai dengan pembicaraan mereka. Wala haula wala quwata illa billah. Fadakhalu fil jarimah wa uqima 'alaihim haddul qadaf. Sehingga mereka pun terjatuh kepada dosa, kesalahan, dan dengan sebab itu ditegakkan hukuman had atas tuduhan dia terhadap saudaranya yang terlepas dari perbuatan tersebut yang dituduhkan. Naam. Ya. Lihat fitnah al-musyafiqah. Naam. Yang akhirnya di antara mereka pun ya menuduh naam saudaranya yang berlepas diri dari tuduhan tersebut, yang kemudian ditegakkan hak atasnya atas tuduhan yang dia tuduhkan. Naam. Ya, orang yang menyebarkan perbuatan fahisyah akan mendapatkan azab yang pedih dalam kehidupan dunia ya dengan ditegakkan hukuman had padanya. Ya, belum nanti dalam kehidupan akhirat, wal iyad billah. Hati-hati dalam permasalahan ini. Wal hasil anil fuhsya jarimatun azimah yang bagi tahdziru minha. Ya, al hasil bahwasanya perkara yang keji, baik itu ucapan atau perbuatan, adalah merupakan dosa yang besar yang sepantasnya untuk berhati-hati darinya. Li'annana naral kathir min syababin al-yawm qad waqa'a fi ba'di hadhihi al-masail. Karena kita melihat banyak dari pemuda-pemuda kita sekarang ini di hari-hari ini terjatuh pada sebagian permasalahan-permasalahan ini. Fatarahum yusha'unal kalam bainan nas fi majalisihim. Maka aku melihat mereka menyebarkan pembicaraan di tengah-tengah manusia di majelis-majelis mereka. Wa fi hadithihim ibarlah jawalat. Demikian pula dalam perbincangan mereka melalui HP dan yang semisalnya di grup-grup mereka. Fa idza sami'u qawlan sar'u yatanaqalunahu fi ma bainahum duna tatabbut. Maka ketika mereka mendengar suatu berita, suatu ucapan, maka mereka bersegera untuk saling menukilkannya, menyebarkan di antara mereka tanpa meneliti, mengcrosscheck terlebih dahulu tentang kebenarannya. Nah, begitu mudahnya sekarang ini, ya. Naam. Perkara-perkara yang demikian tersebut. Iya kan? Naam. Ketika setiap mendengar suatu berita, khabar langsung disebar, di-share di grup-grup. Enggak peduli apakah itu benar ataukah salah beritanya. Naam. Barakallahu fik. Teliti terlebih dahulu, jangan sampai dia termasuk orang yang ikut serta menyebarkan suatu kedustaan karena ternyata beritanya dusta. Kalau tepuk itu benar, perlu diketahui sebagaimana yang disebutkan oleh beliau hafizallahu ta'ala, yang namanya seorang muslim tidak terlepas dari namanya kesalahan dan dosa, yang semestinya adalah untuk berusaha menutupi aib saudaranya, nasihati dia, karena yang kita harapkan adalah kebaikan. Naam. Ya, jangan salahkan kemudian ketika seorang menasihati tapi tatkala nasihat tersebut tidaklah benar ia lakukan secara terang-terangan, kemudian dia tidak akan mengikutinya, mengikuti nasihat tersebut. Lihat tadi perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fa idza khalaftani wa hasaita qawli fala tajza id lam tu'ta ta'ah, apabila engkau menyisihi tidak menuruti perkataanku agar supaya menasihati secara tersembunyi, tidak melakukan secara terang-terangan, maka janganlah engkau marah ketika ya aku tidak mengikuti apa yang kau nasihatkan. Ini bukan nasihat, ini merendahkan, meremehkan. Naam. Ya, kalau betul-betul nasihat ya akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Naam. Ya, meskipun tadi kita jelaskan terkadang memang sesuatu yang diperlukan untuk disampaikan secara terang-terangan, manakala dosa dan kemaksiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan pula, ya, manakala menyembunyikannya tersebut justru semakin menambahkan kejelekan, justru dia semakin melampaui batas. Nah, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Wahada yusajji ala intisyari fahisah, ini justru semakin mendorong untuk tersebarnya perbuatan fahisah tersebut. Ya, ketika setiap kali berita yang sampai entah itu benar ataukah salah kemudian bersegera untuk menyebarkannya tanpa meneliti terlebih dahulu. Wa yafi waqi'iha la takhruj an ahadin amrain, padahal pada kenyataannya perkara yang semacam ini tidaklah keluar dari dua perkara. Imma an takuna kadiban, apakah sesuatu tersebut ya dari yang menyebar ini adalah kedustaan. Wahina hayakunu nasiruha kadzaban, sehingga orang yang ikut serta menyebarkannya tersebut sebagai pendusta. Wa imma an yakuna syai'un qad hasala fala yajuzu isha'atuhu. Ya. Nah, adapun yang kedua, bisa jadi memang itu suatu kebenaran. Betul beritanya. Akan tetapi sesuatu yang tidak semestinya untuk disebarkan, tidak boleh untuk menyebarkannya. Bal yajibu satruhu. Bahkan yang wajib agar supaya untuk menutupinya. Wal qada'u alaih, dan berusaha untuk mencegahnya supaya tidak disebarkan. Naam. Ternyata saudara kita tersebut yang terjatuh kepada ketergelinciran kesalahan ini menyesalinya, telah bertobat. Naam. Ya. Barakallahu fik. Li'anna hadza mimma amara Allah Subhanahu bihi. Karena ini termasuk di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuknya. Walian isyaat al fahishati, naam, wahubbiha, wahubbahu wa min khulukin munafikin. Karena semua yang menyebarkan al fahishah, mencintai menyebarnya perbuatan fahishah tersebut, adalah merupakan akhlaknya, perangnya mereka orang-orang munafik. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimallahu ta'ala, na'am, innalladzi wa amma qauluhu ta'ala innalladzina yuhibbuna an tasiyan fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Ya, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mencintai menyebarnya perbuatan fahisah di tengah-tengah orang yang beriman, bagi mereka ada yang pedih. Fahaulai humul munafikun, maka mereka adalah orang-orang munafik. Walayahsulu hadza illa minan munafik, dan tidaklah yang demikian terjadi kecuali dari seorang munafik. Walakin rubbama yaqau fi hadzal amr ba'dul mu'minin al-ghafilin, akan tapi terkadang yang demikian terjadi pada sebagian orang-orang beriman yang mereka lalai. La'an nifakin, bukan karena kenifakan. Walakin an ghairah, ya, akan tapi karena kecemburuannya. Walakin fi aqatil amr inna hadza laysa ghirah, ya, akan tapi pada ikatnya perkara ini bukan merupakan bentuk kecemburuan dia. Wa inna ma hadza munkar, akan tapi ada suatu kemungkaran. Kenapa demikian? Li'anna la yajuzu izzatul fahisah fil ladina amanu, Karena sungguhnya tidak diperbolehkan untuk menyebarkan al-fahisyah di tengah-tengah orang yang beriman. Wallahu qad amara bis-satr, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menutupi aib ya saudaranya yang beriman. Wal mu'min qad yaqau fi ba'din athami ahyanan, dan ya perlu dipahami, namanya orang beriman terkadang terjatuh pada sebagian dosa. Fala yajuzu mu'alajatul khata' bil khata', maka tidak boleh mengobati suatu kesalahan dengan kesalahan pula. Wa innama bimunasahati fima bainal muslimin duna tashhirin wa tajrih, ya akan tapi tidaklah menasihati di antara kaum muslimin tersebut tanpa perlu untuk memasyhurkannya dan melukainya. Naam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, idza nasahu lillahi wa rasulihi ma'alal muhsinina min sabil. Ya, ayat yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimallahu taala dalam bab ini. Naam. Ya. Bahwasanya tidak ada satu jalan untuk menyalahkan mereka, orang-orang yang berbuat ihsan, ketika mereka adalah orang-orang yang ya menasihati untuk Allah dan Rasulnya, ikhlas ya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naam. Di mana beliau mengatakan faqad nazalat hadhil ayah indal khuruj ila ghazwati Tabuk. Maka sungguh ayat ini turun ya terkait tentang peristiwa perang Tabuk. Faminal muslimina man habasahu al-udhr. Maka di antara kaum muslimin ada yang terhalangi mereka untuk ikut serta dalam perang Tabuk tersebut karena udhur. Ya. Wa hum du'afa wal mardha alladzina laisa 'indahum nafaqah. Yaitu dari kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, ya orang-orang yang mereka tidak memiliki nafkah untuk ya ikut serta dalam perang tersebut. Wa haula'i lam yatakhallafu 'an nifaq. Mereka orang-orang yang ya bukan karena kenifakan mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Bal inna qulubahum mukhlishatun lillah wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan hati-hati mereka itu ikhlas untuk Allah dan Rasulnya. Fahum yuhibbun al-khuruj, mereka adalah orang-orang yang suka untuk ikut berperang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berjihad. Walakin man'ahum al-udhur, akan tapi udhur yang menghalangi mereka untuk ikut serta berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena lemah, karena sakit. Walihada qala ta'ala fi sya'ni mulai, karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang mereka. Wala 'alal ladzina idza ma'atau kalitahmilahum kunta la'ajidu ma'ahminukum 'alaihi tawallau a'yunuhum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfikun. Dan demikian pula tidak ada dosa atas orang-orang yang mereka datang kepadamu agar supaya engkau membawa mereka. Engkau pun mengatakan kepada mereka, aku tidak mendapatkan suatu kendaraan yang bisa membawa kalian di atasnya. Yang kemudian mereka itu kembali dalam kondisi mata mereka meneteskan air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka bisa berinfak dengannya. Naam. Ya, maka mereka adalah orang-orang yang tidak ikut serta berjihad pada waktu itu bukan karena kenifakan, akan tapi karena uzur. Mereka adalah orang-orang yang cinta untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi karena uzur mereka terhalang untuk ikut serta ya karena mereka orang yang lemah, orang yang sakit, ataukah orang-orang yang mereka tidak memiliki nafkah untuk itu. Fahum lam yataladzadzu bil julusi khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidzil barid. Maka mereka bukan orang yang berlezat-lezat duduk santai di belakang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bawah naungan yang dingin yang sejuk. Tidak demikian. bal kanu fi baikin wa kadarin wa hazanin bi baqaihim wa khalfi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan mereka adalah orang-orang yang merasa sempit dada mereka. Mereka merasakan suram dan cemas, sedih, ya, karena tinggalnya mereka di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak ikut serta berjihad. Naam. Fa haula'i humun nasihuna lillahi wa rasulihi alaihi salatu wasalam. Maka mereka adalah orang-orang yang menasihat untuk Allah dan Rasulnya, orang-orang yang ikhlas untuk Allah dan Rasulnya. Wa ammal ladzina qa'adu linnifaqin fi qulubihim. Adapun orang-orang yang mereka duduk tertinggal, tidak ikut jihad karena kenifakan dalam hati mereka, fa haula'i laysu binasihina lillahi wa rasulihi. Mereka bukan orang-orang yang ikhlas untuk Allah dan Rasulnya. Nah, wal'alam murad syekh rahimallahu ta'ala min iradi hadhil ayah ba'da iradi qawlihi ta'ala innal ladina yuhibbuna antasyian faisatu fil ladina amanu. Ya, barangkali yang dimaksudkan syekh rahimallahu ta'ala dengan membawakan ayat ini setelah membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina yuhibbuna antasyian faisatu fil ladina amanu, anna takhalli minal ma'asi wa inkariha laysa min isyadin fahisah almanhyu anhu bal huwa minan nasihah alwajibah. Bahwasanya meninggalkan dosa, mengingkari kemaksiatan bukan termasuk menyebarkan fahisah yang terlarang darinya, akan tapi bahkan itu merupakan nasihat yang wajib dalam hal ini, mengingkari ya dosa dan kemaksiatan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita baca di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Bismillah taala wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.